Pengkitan na Yahya, pasala 56. Saading poleomo agamara matonggolan may bola pungalatalang kuan ni Jopi tu malaika anakua. Malaikamu, mi baluan ni isinna topi tu isotan, kama birisan na puang alatala tamalino. Iya jo malaika bungana, malem baluan isi isotan na tamalino. Na sinin na totompake jo tanda na pusanga jo olok-olok, sola to sompa tau-taun na. Nakanna bundang toliwa padik na sumerre. Mangkai jo na baluan nomi, malaika mapenduan to isi isotan na do tasik. Anna menjaji susi rara mokkong to wai, na sinin na to apa tuolan matengasan. Ia to malaika mapentallun, baluan isi isotan na dosa dan na matawai, anna sinin na wainna menjaji rara. Saadingi pole omo malaika tong kuasai wai mangkada na kua. Oh puang, palagi ki, dengki te to, na dento miki ton na jolona. Maruruki ratahi karakarana tolino susitu. Sanga ia mutula ko tau, mangkam baluan rarana taunta, sola na binta tapai soi imirara. Sipato muya panggaukanna. Saading pole omo gamara pole jau mainginan pangkaroban na kua. Oh, puang Allah Ta'ala to makuasa. Tongan na maruruki rata karakarana tolino. Mangkai jo, ia to malaika mapenapa. Baluan isi setanna laku Allah. Anna ia jo Allah di eloran pamabong tolino. Sangaliwa malusunna. Mabong tongan to tau. Nasabah malusunna jo Allah. Natangdoi to puang tong kuasai jo pangasesa. Na teda banguna na mengkatoba jo may dosana. Teda to napakaladi puang Allah Ta'ala. Ia to malaika mapelima. Baluan isi isotanna lakot cadokkuan malah bina jo olok-olok. Na memapatang sininna kadatuanna. Na ia to taung keng kelilana sanga mapadiki. Anna tangdo yomi to puang jo suruga. Sanga kamapadikanna sola kasumeresanna bundana. Apa teda una pa nameng katoba jo may panggaukan gajana. Mangkai jo, ia to malaika mapennannan. Baluan isi sotanna lakosa dan efrat toliwa lua. Na memakase. Anna ia to raja jo may kadelekan. Waading ratu nola jiong sadan. Naden tallu roh gajah, batu setang, kukita marupa toko, si mesunan lan mayangana naga, olok-olok teden tau-taun na, nanabitang tongan. Ia tulah ko setang, pugauk tanda mejangaran. Namale lah ko sinin na raja lalino, narempuni nasirari pungalatala, kekiama amilino, batu allo malah bina pungalatala, tomatonggo kuasanna. Ingaran ni kadanna puang isa. Pesa dingi e. Laratu nak susi taboko kebongi. Masanang toto pasa ading bang. Anna pasadia pakianna. Nateeda namang kale-kale lumingka. Nadanggi na masiri jeolona to buda. Namane rempun ni setang tulako raja. Jiongenan disanga Harmagedon. Ia mo sanganna lan basa Ibrani. Mangkai joo. Ia to malaika mang pempitu baluan isi sotanna jo langi den mi gamara di sading liwa tonggo jo mai cadokoan malabi lan mai bola pungalatala na kua mangkangasan mi anna si pelle pale paran to kila si galunturan to galubu si logaloga nanino liwa tonggo si pamulanna di paden to taula lino. Teda lalo pa nanino susite. Rondon ni kotana to sinin na tondok lalino. Na ia jo kota Babel liwa tonggo. Ipang talli na menjaji talung sese. Ia mojo carana puang pabalahi i. To Babel na parupi niso anggoro kamabirisan na. Mentade sinin na pulau solabuntu. Uran batu liwa rambak kan na tau. Ia to sangalise 50 kilo bandana. Na tandoi tau to kuang alatala. Na sabai ia jo pangasesa uran batu liwa apa adik.